Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masra ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah taala kembali kita melanjutkan ta'lim kita membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau kitab Zadul Muhajir ila Rabbih li Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Masih di pembahasan tentang pokok perkara dan inti dari serta penopang seseorang bisa kokoh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa dawamu tafakkur wa tadabbur fi ayatillah, terus-menerus merenungi, mentadabburi, memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Dan beliau memberikan contoh mentadabburi dan memahami ayat-ayat Al-Quran serta memetik faedah ilmu, bimbingan petunjuk serta keajaiban dan perbendaharaan dari Al-Quran. Contohnya dalam surah Adz-Dzariyat ayat 24 hingga 30 tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan tamu-tamunya, hingga kita di halaman 44 wa qauluhu asani wasani. Dari lafadz qaumum munkarun ini terdapat pujian, sanjungan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pertama adalah husnul khitab lidhaif, bagusnya dalam berbicara, berkomunikasi kepada tamu. Wasani yang kedua, qauluhu qaumun munkarun fahadfu fa'ilil ingkar. Kaum mungkarun, kalian adalah orang-orang yang belum saya kenal. Fahadful fa'il ingkar, di sini dihilangkan juga fa'il dari kalimat mungkarun. Naam. Wa huwa allazi kana angkarahum, yaitu orang yang belum mengenal mereka. Fa'ilnya siapa? Yani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, namun dihilangkan. Antum qaumun munkarun. Siapa yang belum kenal mereka ini? Fa'ilnya dihilangkan. Kama qala ta'ala fi maudhi'in akhar, sebagaimana firman Allah taala di tempat yang lain, nakirahum, tidak mengenal mereka. Wala raiba anna qaulahu munkarun altafu min ayyakul angkartukum. Tentu saja tidak diragukan lafadz munkarun yang merupakan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, antum qaumun munkarun, itu altafu min ayyakul angkartukum. Bahasanya lebih lembut. Nah, tidak kasar, lebih lembut, lebih halus dibandingkan kalau Nabi Ibrahim mengatakan angkartukum, aku belum kenal kalian. Nih, kalau angkartukum di situ taknya mutakallim, ada fa'ilnya. Tapi bentuknya dengan mungkarun. Naam. Isim maf'ul. Mungkarun. Ini lebih halus dibandingkan dengan ucapan angkartukum. Lagi-lagi di sini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, ada sisi bagusnya adab berbicara, berkomunikasi kepada tamu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. 6. Ini lafadz qaumun munkarun. Ada sisi pujian, sanjungan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qaumun munkarun dihilangkan mubtada, antumnya. Juga mungkarun, lafad mungkarun dihilangkan fa'il, tidak disebutkan fa'il, ini juga lebih halus dibandingkan kalau mengatakan angkartukum. Baik. Wa qauluhu, dan selanjutnya firman Allah Ta'ala, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Faragha ila ahlihi. Kemudian Ibrahim alaihissalam pergi dengan cara tenang. Nah, tidak tergesa-gesa secara samar. Artinya yakni perginya saras dengan adab yang menunjukkan beliau tenang. Nah, ke keluarganya, ke istrinya, faja'a, kemudian beliau datang lagi, bi'ijlin samin, dengan membawa daging anak sapi yang gemuk, utuh, yang sudah dipanggang. Nah, untuk dihidangkan kepada tamunya. Faqarrabau ilaihim. Maka beliau pun menghidangkan kepada mereka, tamunya. Qala ala ta'kulun. Nah, bukankah kalian mau makan? Mutadamminun wujuhan minal madhi wa adabid diyafati wa ikramid daif. Di sini mengandung beberapa sisi pujian dan sanjungan kepada Ibrahim alaihissalam, berupa pujian dan sanjungan, juga adanya adab diyafah, adab kepada para tamu, wa ikramid daif, dan juga ada sisi menghormati tamu. Ini ada pelajaran-pelajaran penting tentang adab bersikap kepada tamu, memberlakukan tamu. Ada pelajaran tentang memuliakan tamu. Dan di dalam syariat kita jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, adalah bagian dari kesempurnaan keimanan seseorang adalah memuliakan tamu, menghormati tamu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, akhrajal Bukhari wa Muslim, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis siapa Afif? Hadis Abu Hurairah man ahroja. Siapa yang mengeluarkannya? Siapa? Al-Bukhari wa Muslim. Allahi barik. Naam. Minha. Di antara sisi pujian kepada Nabiullah Ibrahim juga adab serta memuliakan tamu di sini. Qauluhu faragha ila ahlihi. Beliau pergi ke istrinya. Warraughanu raugha dari masdanya raughon. Raughon itu apa? Ad-dihab atau ad-dahabu fi sur'atin wahtifa. Segera pergi, cepat perginya karena ada tamu. Artinya di sini segera untuk ke belakang menemui istrinya, mempersiapkan hidangan. Enggak lama-lama. Wa ihtifa dan sembunyi-sembunyi, artinya enggak kemudian gugup, kemudian bersikap bingung, itu enggak. Tenang, sembunyi-sembunyi. Enam, ke keluarganya. Wa huwa yatadammanul mubadara ila ikrami dhaif, maka di sini mengandung segera untuk memuliakan tamu. Nah, dengan cara memberikan hidangan cepat, enggak usah tunggu-tunggu lama. Wal ihtifa tarku tahjilihi wa alla yu'arridahu lil haya, dan al ihtifa perginya itu senyap, enggak tergopoh-gopoh, enggak bingung. Naam, tidak tergesa-gesa dan tidak menampakkan sikap yang nanti membuat malu dirinya kepada tamu. Nah, karena ada orang kedatangan tamu dia terus gugup. Naam. Dia bersikap enggak wajar, jadi kayak bingung. Ini tamu pun bisa ngebaca. Oh, saya datang ternyata seperti merepotkan dia, memberatkan dia, gitu. Ini enggak. Nabiullah Ibrahim pergi dengan senyap, tenang. Nah, tidak gugup, tidak tergopoh-gopoh, tidak tergesa-gesa, tapi cepat. Nah, mempersilahkan tamunya, habis itu segera mempersiapkan hidangan kepada tamunya. Wa hadza bikhilafi may yatasaqal yatabarodu ala daifi, dan ini berbeda tentunya dengan orang yang merasa berat kalau didatangi tamu. Aduh, ada tamu, mukanya saja sudah enggak seneng, enggak ceria. Nah, yatabarodu ala daifi, dia bersikap dingin kepada tamunya, enggak menyambut hangat, itu maksudnya. Nah, bahkan kayak cuek gitu terhadap tamunya. Kadang kayak setengah-setengah, oh ya cepet sana pergi, sang usir. Kenapa? Pokoknya diajak ngobrolnya di depan pintu. Nah, enggak dipersilahkan, padahal ini tamunya ada. Jelas ungkapan kalau mau menyampaikan permasalahan yang butuh duduk tenang dan sebagainya. Beda kalau tamunya, Afan di sini aja, mau sesegera Afan nanti ganggu karena waktunya antum mungkin mau istirahat misalnya. Lain perkara, ini enggak. Nah, beda. Mestinya dipersilahkan. Fadol ya. Dukul, masuk, jelis, suna, duduk di sini. Nah, baru siapkan hidangan. Nah, tapi dia bersikap dingin, tidak hangat menyambut tamunya, merasa berat. Sumaya brozu bimar aminhu, kemudian nampak di pemandangan orang ini berat dan bersikap dingin. Wa yahullu suratan nafaqah. Naam. Kemudian merasakan berat kalau mau memberikan hidangan. Wa yazinu ma ya'khud. Bahkan seperti bersikap menghitung-hitung apa yang diambil tamu itu. Dihitung. Nah, liatin tamunya ngambil kue, diliatin kayak merasa berat itu kuenya diambil. Nah, hidangannya setengah hati. Nah, wa tanawal wa tanawal ghana bil mar aminhu. Dan dia menghitung apa yang diambil dan yang dimakan oleh tamu, nampak dibaca, bisa dilihat oleh tamu. Maka ini sikap yang membuat malu sebenarnya. Wa nahu dzalika mimma yatadammanu tahjilud dhaif wal haya wa haya'uhu. Dan lain sebagainya dari sikap-sikap yang mengandung dia itu pengen tamunya itu cepat-cepat pergi, dan sikap yang nampak sebenarnya malu kalau tuan rumah yang demikian. Falafdatur ragha tunfi hadaini amrayn. Maka lafadz ragha ini meniadakan dua perkara ini. Dua perkara, yakni si tuan rumahnya punya sikap-sikap yang malu sebenarnya dilihat oleh tamu, juga menghilangkan sikap yang membuat si tamu itu malu. Nah, bagaimana si tamu itu malu? Yaitu tadi, seakan-akan tamunya disuruh cepat-cepat, dia merasa berat, didatengin, ditamuin. Nah, tentunya tamu yang demikian adalah akan malu juga. Baik. Nah, adapun faragha ila ahli, Nabi Ibrahim alaihissalam tenang dia. Ya, menyambut hangat dengan tamunya, setelah dipersilakan dia tenang ke belakang menemui keluarganya, siapkan nam hidangan. Kemudian tidak lama setelah itu, wa qalu faja'a bi ijrin samin. Tadi ila ahli dulu. Wa fi qawlihi ila ahlihi madhun akhar. Faragha, faraghanya ini ada sisi pujian kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana menyambut tamu, bagaimana hendak pergi segera menyiapkan hidangan. Itu satu. Ila ahlihi, di sini ada sisi pujian dan sanjungan yang lain untuk Nabiullah Ibrahim. Apa itu? Lima fihi minal is'ar bi anna karamatad daif mu'addatun hasilatun inda ahli. Karena ada padanya nilai bahwasanya memuliakan tamu itu sudah menjadi mu'addatun hasilah, kebiasaan yang terjadi di keluarga beliau. Ya. Melihat beliau itu tenang, nyaman, hangat, nah, enggak berat. Itu menunjukkan, kemudian segera menghidangkan, menyiapkan hidangan, ini menunjukkan beliau datang kepada keluarganya, itu berarti beliau siap menerima tamu. Sudah menjadi kebiasaan keluarganya memuliakan tamu. Itu. Ini sisi pujian yang lainnya. Sehingga tamu itu memang ke situ nyaman gitu, senang bertamu itu. Wa annahu la yahtaju ayastaqridha min jiranihi, di mana dia tidak perlu untuk cari pinjaman ke tetangganya. Sudah biasa memuliakan tamu kok sudah siap. Hal-hal yang dibutuhkan untuk memuliakan tamu itu sudah siap di keluarganya, sudah kebiasaan memuliakan tamu keluarganya Nabiullah Ibrahim. Sehingga enggak panik kemudian harus ke tetangganya pinjam ini, pinjam itu dan sebagainya. Menunjukkan enggak siap untuk terima tamu. Keluarganya Nabi Ibrahim beda. Nah, senang terima tamu, sambut hangat, nah biasa, kemudian ke keluarganya siapkan hidangan. Ini menunjukkan bahwasanya keluarganya itu sudah biasa memuliakan tamu. Wala yadhhab ila ghairi ahli, dan tidak perlu pergi ke orang lain. Perginya cukup ke keluarganya, ke istrinya. Karena siap istrinya. Ini tanda keluarga bagus demikian. Nah. It nuzulud daifi hasilun indahum, di mana mereka memposisikan dengan cara memuliakan tamu itu sudah biasa terjadi di sisi keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kalimat faragha ila ahlihi. Ila ahlihi, ke keluarganya cukup. Enggak perlu kemudian harus pergi jauh-jauh cari pinjaman. Nah, panik ke sana kemari ya. Enggak. Ini menunjukkan pujian kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Memang sudah biasa memuliakan tamu. Wa qauluhu, dan kemudian firman Allah Ta'ala selanjutnya, faja'a bi'ijlin samin, kemudian beliau datang dengan membawa, menghidangkan daging anak sapi yang gemuk. Nah, daging anak sapi berarti daging muda, gak keras nanti dagingnya. Dan gemuk, utuh, ya, utuh, bukan cuman kakinya doang, ya, bukan hanya bagian, misalnya, pahanya sebelah saja, bukan, tapi utuh. Masya Allah. Nah, kita kan kalau ada tamu, kita sembelihin ayam, kita panggang, itu sudah istimewa kan gitu. Ayam panggang. Nah, itu. Kadang cuma apa? Ketela goreng. Ya kan? Jazakallahu khair. Yatadammanu salasata anwa'in minal madhi. Di sini mengandung tiga bentuk atau macam pujian, sanjungan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain lagi. Ada tiga. Perhatikan, apa saja? Satu. Ahadua khidmatu doifihi binafsihi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam berkhidmat. Enam. Kepada tamunya itu diri beliau sendiri, gitu ya. Melayani tamu itu beliau sendiri. Fa innahum lam yursil bihi, beliau tidak ngutus orang lain. Wa innama ja'a bihi binafsihi, tidak lain beliau yang menghidangkan itu. Subhanallah. Ini namanya kemuliaan beliau. Memuliakan tamu. Itu amalan keutamaan beliau sendiri. Nah, ini satu. Ya. Asani yang kedua, karena tadi faja'a, kemudian beliau datang, Nabi Ibrahim yang datang. Menghidangkan sendiri. Artinya khidmatud dhaif, melayani tamu beliau sendiri. Gitu. Ya, makanya santri kalau ada dia kedapatan mas'ul duyuf. Nah, mas'ul khidmatid duyuf. Penanggung jawab untuk melayani tamu itu kemuliaan. Gitu. Keutamaan ini. Tinggal ikhlas. Nanti ada tamu, aduh ada tamu. Saya lagi disuruh. Harus ngeluarin minuman lah. Harus carikan jajan lah. Waduh. Jangan. Khidmatud dhaif ini, ikramud dhaif. Bagian dari keutamaan. Seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau layani sendiri. Asani yang kedua, annahu ja'ahum bihiwanin tamin lam ya'tihim biba'dihi liyatahayyaru min atyabilahmihi masa'u. Nah, bahwasanya beliau datang menghidangkan daging hewan sempurna utuh. Bi ijlin samin. Daging anak sapi gemuk utuh yang sudah dipanggang. Nah, istimewa kan kalau antum bertamu. Hidangannya kambing guling utuh. Masya Allah. Nah, kenapa demikian? Sehingga tamu bisa memilih daging yang terbagus yang mereka inginkan. Itu sesuai dengan seleranya kan begitu. Kadang orang seleranya senang bagian paha, ada. Satunya lagi bagian dadanya, ada. Satunya lagi bagian, nah ada tersaji utuh. Kalau sebagian cuman pahanya, aduh saya biasanya senang bagian dadanya. Oh, adanya cuman bagian paha kaki ini ya. Aduh. Nah utuh. Kalau utuh kan silahkan. Ambil sesuai selera Anda. Itu. Masya Allah. Nah. Taib. Asalis yang ketiga. Anahu saminun laisa bimahzul wa hada min nafaisil amwal waladul baqarati samin fa innahum yu'jabuna bi famin karamihi hana alaihi dabhuhu wa ihdaruhu. Sisi pujian yang ketiga untuk Nabiullah Ibrahim. Beliau menghidangkan daging sapi itu tadi, itu samin dalam bentuk gemuk. Yang gemuk, bukan dicarikan yang kurus. Laisa bimahzul, bukan yang kurus. Nah, yang sedikit dagingnya, cuma nampak tulang-tulangnya. Wa hada min nafaisil anwal, tentunya ini termasuk harta yang berharga, harta yang terbaik di antara harta beliau. Nah, beliau tidak bakhil, beliau tidak kikir untuk memuliakan tamu, membuat tamunya senang, Nah, nyaman itu. Hidangkan. Ya ini yang dipunya yang terbaik. Yang gemuk. Anak sapi. Yang gemuk. Sudah dipanggang. Waladul baqarati samin. Anak sapi yang gemuk. Fa'innam yu'jabuna bihi. Karena mereka tentu akan senang. Dengan daging yang sudah tersaji utuh. Daging muda. Gemuk. Famin karomihi maka termasuk kemurahan Ibrahim alaihissalam, termasuk dermawannya Ibrahim alaihissalam. Hana alaihi dabuhu, beliau ringan aja menyembelihnya, enggak merasa berat untuk memuliakan tamu itu, enggak merasa berat untuk menyembelih seekor anak sapi untuk disajikan. Gak berat. Jadi kita misalnya di belakang ada ayam 10. Aduh. Ada tamu jumlahnya 3. Masa mau disembelihin ayam? Nah. Cari yang lain aja lah. Tanya. Ada ketela gak? Oh ada. Ya sudah. Gorengin ketela aja. Ini tamunya datangnya 11:30 atau jam 11. Kan waktunya makan siang. Cuman dihidangkan ketela goreng. Padahal ada punya bebek, ayam di belakang. Di flashernya ada daging. Nah, yang dihidangkan ketela goreng. Ya boleh sih, boleh. Gitu loh. Tapi sisi afdoliahnya itu tentu ya kurang. Ini contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa yang dihidangkan? Daging anak sapi itu kalau dijual berapa juta udah itu. Karena beliau dermawan, tidak bakhil, ringan memuliakan tamunya dengan menyembelih seekor anak sapi. Wa ihdaruhu, dan kemudian menghidangkannya. Subhanallah. Ya. Ini 3. Beliau berkhidmat sendiri, melayani sendiri. Nah, kemudian yang dihidangkan adalah super, gitu ya, istimewa. Bukan hanya super, super istimewa. Nah, gitu. Ya, menunjukkan beliau adalah dermawan untuk memuliakan tamu, tidak bakhil. Catatannya selama mampu. Itu. Itu ya. Jadi masalahnya itu bukan bermewah-mewahan. Bukan untuk. Ya ini kita. Supaya dinilai. Besar, dinilai kaya, bukan masalahnya. Masalahnya adalah memuliakan tamu itu termasuk keutamaan. Kalau tamu senang, nyaman, happy, nah kita sambut hangat, kita kasih hidangan yang menyenangkan. Keutamaan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Itu ya Salman ya. Jadi servis semaksimal mungkin. Baik. Yang kedua, ikhwan, ada hadis Rasul alaihi salatu wasalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih. Gitu loh. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi mikirnya begini, kalau saya bertamu, saya sudah disediakan tempat tidur nyaman, kamarnya subhanallah, servisnya oke. Nah, senang kan kita? Senang rasanya. Ya enggak? Senang enggak? Masa bertamu sudah siang panas-panas datang, minuman air putih aja enggak ada keluar. Mau minta malu, enggak minta kok terlalu. Gitu kan. Jadi kamu tengoklah diri kamu bagaimana kalau kamu bertamu itu, apalagi kamu datang dari jauh. Ikhwanuna, ini tanbih, makanya saya sering nasihatkan, misalnya kita mau daurah misalnya. Ada yang hadir adalah dari luar-luar kota bahkan di antaranya. Subhanallah, itu lihat diri antum, kalau antum misalnya datang ke Balikpapan, datang ke Surabaya, disambut hangat. Kemudian, akhi, sudah disediakan kamar untuk istirahat di sana, fadol. Sudah ada air minuman, ada buah, ada bungkusan nasi, dibuka isinya daging lauknya. Masya Allah, seneng gak? Seneng, kan gitu. Itu selama mampu, kan gitu. Ya. Kalau kita seneng diberlakukan demikian, maka begitu juga mari kita berlakukan saudara-saudara kita yang menjadi tamu kita. Rasulullah SAW menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Gitu. Paham ya? Aman, paham ya? Bagian tamu ini harus ditegasin. Ada budiafah. Ikramud dhaif harus ringan tangan, ringan kepala, dengan senang hati menyambut hangat, ahlan wa sahlan wa marhaban. Datang di servis. Baik, semaksimal mungkin. Masya Allah, Masya Allah. Sedikit, tambah sedikit. Faja'a bi'izlin samin. Kemudian faqarrabahu ilaihim. Beliau mendekatkan, dihidangkan kepada mereka. Wa qawlu ilaihim, perhatikan di sini, ada ilaihim di sini, kepada mereka, mutadominun limadahin wa adabin akhor. Ini mengandung pujian sekaligus adab yang lain kepada tamu. Apa itu? Wahwa ehdarut ta'am ila baini aidid daif. Yaitu menghadirkan, menghidangkan makanan, sajian makanan, hidangan itu, kehadapan tamu. Mundur ya. Kehadapan tamu. Ya. Bihilafi may yuhayyi ut-ta'ama fi maudhi'in summa yuqimu dhaifahu fa yuridu 'alaihi. Berbeda dengan orang dia menyiapkan makanan di tempat yang lain, baru kemudian mengajak tamunya berdiri, mempersilahkan datang ke sana, ke tempat yang lain itu tadi. Ya boleh, misalnya kita ada ruangan yang lain, kita siapkan di situ. Padahal, ayo kita ke belakang, sudah disiapkan sajian makan siang. Boleh. Cuman, kalau bisa, yang lebih afdol, tamu itu tidak direpotkan. Duduk di situ tenang, sudah dihidangkan, didatangkan ke hadapannya. Nah, itu lebih bagus. Ya. Lebih bagus. Jangan-jangan nyiapkannya sekilo, harus jalan kaki. Subhanallah. Ayo kita ke belakang, sudah disiapkan di sana hidangan makan siang. Oh iya, ayo. Setelah ke belakang, loh, mana? Belakang sana, di rumah belakang. Lewat, lu mana lagi? Yang masih sebentar lagi. Sekilo ternyata. Ya Allah. Nah, berangkatnya memang ya tambah lapar, tapi pulangnya hilang lagi kenyangnya. Pakai jalan. Ini menyusahkan tamu. Nah. Katanya ahlan wa sahlan, kan begitu. Ahlan itu anggap keluarga sendiri. Sahlan mudah, dipermudah, enggak dipersulit. Loh kok ini mempersulit tamu itu? Nah. Misalnya boleh kok. Kalau itu dianggap spesial, misalnya tamunya di sini datang ke tempat kita. Ayo ah. Kita makan di luar ada apa? Kuliner Bontang istimewa. Insyaallah antum nanti puas. Kalau tamunya longgar, nah, mungkin kita tahu longgar dia santai dan itu lebih istimewa, fadol bisa. Gitu. Ya, tapi kalau didatangkan itu yang kuliner istimewa itu tadi, langsung di hadapannya, langsung saji, santap, itu wah, lebih bagus. Intinya likulli maqami maqal. Di setiap posisi atau kondisi ada pembicaraannya sendiri. Nah, dilihat situasi dan kondisinya. Saya dipahami? Nah, intinya lebih hukum asalnya ikhwan menghidangkan untuk tamu langsung di hadapannya itu lebih zen. Tamunya langsung siap makan. Ya. Gitu ya. Nah, kata beliau tentunya berbeda dengan menyiapkan tamu di tempat hidangan makanan di tempat yang lain, baru kemudian ngajak tamu untuk datang gitu. Nah, walaupun boleh sih boleh. Cuman kalau langsung dihidangkan, ini ada sisi adab yang lebih bagus yang dituntunkan semisal Ibrahim alaihissalam langsung sajiannya faqarrabahu ilaihim. Beliau mendekatkan, disajikan ke hadapan mereka. Ya, subhanallah. Faedah yang sangat besar dari pembahasan yang dibawakan Al-Imam Qayyim. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada lafad berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah ta'ala. Martabiatul Qadar. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.